dingin ini, ku duduk seorang diri. Terdengar sayup alunan lembut nada sebuah melodi. I tuan i tuan de hui yi, hui yi qing mei you yi. Cintaku akan tetap abadi.